بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Arba' karya Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di halaman 8, masih di halaman 8, berkata penulis rahimahullahu taala, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din." Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah, semoga Allah meluruskan jalanmu di atas ketaatan kepadanya. Sesungguhnya al-hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, adalah bahwa engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepadaku. Ya. Baik. Di sini saya poinkan pembahasan, tiga pembahasan lain terkait dengan ucapan penulis di atas. Di pembahasan yang ketiga, makna al-hanifiyah. Makna al-hanifiyah, itu kurang ya ya di bahasa Arabnya. Diperbaiki saja. Makna al-hanifiyah. Baik, al-hanifiyah itu dari kata al-hanaf. Dari kata al-hanaf yang bermakna kecondongan. Yang bermakna kecondongan. Jadi kalau dia condong kepada sesuatu itu dikatakan hanaf. Iya. Sebab al-hanifiyah itu dia itu condong kepada tauhid, meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan. Hanifiyah itu punya dua makna. Hanifiyah punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Ada makna umum dan ada makna khusus. Ya. Penulis di sini dalam mendefinisikan, beliau menjelaskan dua makna sekaligus. Tapi saya rinci dulu ya, ada dua makna. Ada makna umum, yaitu hanifiyah bermakna Islam itu sendiri. Bermakna al-Islam. Dan makna yang kedua, makna khusus, al-hanifiyah bermakna al-iqbalu ala Allah bitauhid. Al-iqbalu ala Allah bitauhid. Wal mailu an kulli ma siwa. Jadi makna umumnya hanifiyah itu artinya Islam, makna khususnya al-iqbalu ala Allah bitauhid. Dia menghadap kepada Allah dengan bertauhid dan berpaling dari segala sesuatu selain daripada Allah. Itu al-hanifiyah dengan makna khusus. Iya. Di sini penulis mendefinisikan al-hanifiyah, kata beliau, "An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din." Engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya. Jadi penulis gabungkan dua makna di dalamnya, bermakna Islam itu sendiri dan bermakna mengikhlaskan, menghadap kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu makna mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Iya. Maka di sini datang kepada kita semua, setelah kita mengetahui bahwa al-hanifiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita tahu kewajiban kita terhadap Nabi Ibrahim Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifan, seorang yang hanif. Iya. Kita diperintah mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah, itulah al-hanifiyah. Al-hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim, itu dijelaskan di berbagai tempat dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dakwanya kepada ayahnya, kepada kaumnya di berbagai tempat. Salah satunya misalnya di surah Az-Zukhruf. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali Allah yang mengadangkanku, yang menciptakanku, karena dialah Allah yang akan memberi hidayah kepadaku. Ini agama Nabi Ibrahim, berlepas diri dari segala selain daripada Allah. Kemudian dia tetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-hanifiyah. Inilah yang didefinisikan oleh penulis, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Pembahasan yang keempat. Al-hanifiyatu, tujuh diperbaiki ya. Al-hanifiyatu millatu Ibrahim wa jami'ul anbiya. Al-hanifiyah itu adalah agama Nabi Ibrahim dan agama seluruh nabi. Bukan agamanya Nabi Ibrahim saja, tapi dia adalah agama siapa? Seluruh nabi dan rasul. Iya. Jadi kalau disebut misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang hanifiyah, di atas agama hanifiyah, itu agamanya Nabi Ibrahim. Penyebutan Nabi Ibrahim secara khusus karena beliau memang panutan di dalam tauhid. Panutan di dalam tauhid. Tapi bukan artinya para nabi yang lain agamanya bukan al-hanifiyah. Tidak. Bahkan seluruh nabi dan rasul agamanya adalah apa? Agamanya adalah al-hanifiyah. Iya. Itu agama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan. Iya. Baik, di surah Ar-Rum di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, baik, coba saya lihatkan nomor ayatnya biar dicatat ya. Baik, di ayat ke-30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'akim wajahaka liddini hanifan fitratallahi allati fataran nasa alaiha لا تبديل لخلق الله لذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Iya. Allah berfirman kepada Nabi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akim wajhaka, maka hadapkan wajahmu. Fa'akim wajhak lid-din hanifan, kepada agama yang hanif. Iya, kepada agama hanifan, sebagai orang yang hanif. Ini hanifiyah ya. Perintah kepada Nabi Muhammad juga. Fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Tetaplah di atas fitrah ya Allah, menciptakan manusia di atasnya. Jadi ini disebut sebagai fitrah Allah. Berarti ini adalah agama seluruh siapa? Para nabi dan para rasul. Iya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu, pada ciptaan Allah. Dalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Baik. Dan ini ditakrir pembahasan-pembahasan oleh Ibnu Al-Qayyim Ibnu Jarir rahimahumullahu taala, bahwa Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi. Seluruh para nabi. Iya. Karena itulah penulis di sini memulai mengingatkan tentang Al-Hanifiyah. Apa maknanya dan pentingnya? Dan salah satu sisi pentingnya memahami Al-Hanifiyah, dia adalah tujuan diciptakannya manusia ini. Karena itu beliau bawakan ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Liya'budun di situ ditafsirkan oleh Ibnu Abbas liwahidun, supaya mereka mentauhidkanku. Supaya mereka mentauhidkanku. Iya. Baik. Jadi ini ayat sekaligus menjelaskan kepada kita pembahasan yang kelima, al-ghayatu min khalqil jinni wal ins. Tujuan dari diciptakannya jin dan manusia. Iya. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini al-ghayah, tujuan dari diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Harus diingat tujuan ini. Tidak boleh seorang itu keluar dari ya. Tidak boleh seorang itu keluar dari ya. Iya, dan memang di kehidupan ini adalah penghambaan. Kehidupan ini perbudakan. Ini harus diketahui, harus dipahami. Disadari atau tidak disadari. Ridha maupun dia tidak ridha, terima maupun tidak terima. Kehidupan ini perbudakan, penghambaan. Iya. Kalau dia tidak berbudak, menghamba kepada Allah, berarti dia berbudak dan menghamba kepada siapa? Kepada syaitan. Atau kepada dirinya sendiri. Iya. Jadi kalau ada yang berkata, oh saya merdeka, saya bebas, saya tidak mau diikat dengan agama. Betul, dia tidak terikat dengan agama, tapi dia terikat oleh syaitan. Atau terikat oleh dirinya sendiri. Hawa nafsunya. Nah, itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Tapi kalau dia beribadah hanya kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang paling bebas. Sebaliknya. Ya. Sebab dia hanya beribadah kepada Allah. Dan Allah menjadikan kehidupannya kehidupan yang paling indah, paling baik. Ya. Dan dia bisa memanfaatkan segala ciptaan Allah pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka dia orang yang paling merdeka. Merdeka dari gangguan syaitan. Merdeka dari gangguan apa? Dirinya sendiri. Ini hakikat yang harus dipahami. Ya, ini selalu dibahasakan oleh para ulama dengan sebuah bait syair yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Dunia beliau. Harabu minar rikil ladhi khuliku lahu fabulu birikil anfusi wasyaitani. Mereka itu lari dari penghambaan yang mereka dicipta karenanya. Itu menghamba kepada Allah. Ini penghambaan yang mereka dicipta karenanya ini yang disebut dalam ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta karenanya. Akhirnya mereka tertimpa musibah. Menjadi hamba diri sendiri atau hamba syaitan. Jadi hamba syaitan. Iya. Ini bahasa-bahasa dalam Al-Quran seperti itu ya. Selalu seperti itu. Wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dibagi menjadi dua. Apa yang datang dari Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Selain daripada itu adalah hawa nafsu. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab seruan engkau Nabi Muhammad, tidak menjawab dakwah engkau, maka sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Berarti hanya dua golongan saja. Golongan yang istijabah, menerima, mereka yang tunduk kepada Allah, menghamba kepada Allah, dan mereka yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti diri sendiri dan syaitan. Iya. Karena itu seorang harus berhati-hati dari syaitan ini, karena syaitan ini musuh yang sangat besar, sangat berbahaya, menyerang kita pada setiap saat, bersama dengan aliran darah, bersama detak nafas. Karena itu Allah tegaskan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan terhadap kalian adalah musuh, jadikanlah dia sebagai apa? Musuh kalian. Dan terhadap jiwa ini, diri ini, ini juga berbahaya. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu selalu memerintah kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Ya, di khutbah hajat yang sering didengarkan ya di awal ceramah, kita baca wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Karena jiwa ini ada kejelekannya. Iya. Maka ini kalau tidak diperhatikan dua ini, syaitan dan jiwa, ini bisa mengeluarkan dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu al-ghaya min khalqil jinni wal ins, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah yang disebut di dalam ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, "Faida arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma at-tauhidi, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma at-tahara. Faida dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadatsi idza dakhala fi at-tahara." Kama qala ta'ala, "Wa ma kana lil musyrikin ya'muru masajid Allah syahidin 'ala anfusihim bil kufr, ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun." Baik, kata beliau rahimahullah, "Bila engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu hanya untuk beribadah kepada-Nya, ketahuilah bahwa sebuah ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali bersama tahara. Apabila kesyirikan masuk ke dalam ibadah, kesyirikan itu akan merusak ibadah tersebut, sebagaimana apabila hadas masuk pada tahara. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman," ayat di surat Taubah ayat 17, "tidaklah pantas orang-orang musyrikin itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka." Baik, saya poinkan di sini ada tiga pembahasannya. Yang pertama ta'riful ibadah, yang kedua ta'riful tauhid, yang ketiga takribul afham li fahmi tauhid wa syirk. Iya. Jadi setelah kita tahu bahwa tujuan kita dicipta adalah untuk beribadah. Untuk beribadah. Ibadah itu apa? Iya. Apa makna dari ibadah? Ibadah itu punya dua makna. Baik. Ada makna umum dan ada makna khusus. Ya. Dalam makna umum untuk ibadah dengan makna yang umum, kita kadang sering dengarkan definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ibadah ya. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal amali adh-dhahir wal batinah. Ibadah itu adalah penamaan universal. Ismun jami'. Penamaan universal yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ini salah satu definisi. Iya. Ada definisi lain, kadang didefinisikan di dalam pembahasan fikih. Iya. Imtithalu khitab asy-syara' al-muqtaran bil hubbi wal khudu'. Ibadah itu adalah melaksanakan perintah syariat disertai dengan kecintaan dan ketundukan. Iya. Dicintai disertai dengan kecintaan dan ketundukan. Dan dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dul li 'abidihi huma kutbani. Sama ya dengan definisi yang kedua ya. Melaksanakan perintah syariat disertai dengan kecintaan dan apa? Ketundukan, penghinaan diri kepada Allah. Ini ibadah dengan makna apa? Umum. Ibadah dengan makna khusus, ibadah bermakna tauhid. Ibadah bermakna apa? Bermakna tauhid. Iya. Baik. Ini kita sudah mulai masuk ya. Lebih mendetail dalam bahasa-bahasa yang dipakai oleh syariat. Kata ibadah. Karena itu perhatikan ketika ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kan ibadah di sini ya. Tapi Ibnu Abbas menafsirkannya apa? Illa liwahidun. Mentauhidkan-Ku. Ini diarahkan kepada makna ibadah bermakna khusus. Iya. Ibadah bermakna khusus. Baik. Jadi ini dua definisi ibadah, bermakna umum dan bermakna khusus. Yang kedua, atau pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-7, definisi tauhid, ta'rifut tauhid. Apa itu tauhid? Iya. Apa itu tauhid? Tauhid itu juga punya dua makna. Ada makna am, ada makna umum, makna am, umum, dan ada makna khas, khusus. Iya. Makna umum, paling ringkasnya tauhid dikatakan ifradullahi bihaqqihi. Itu definisi yang paling ringkasnya. Dikatakan bahwa tauhid adalah mengesakan Allah di dalam hak-haknya. Di dalam hak-haknya. Iya. Dan makna tauhid dengan makna khusus, tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam apa? Dalam ibadah. Jadi nanti kita lihat ya, penulis di sini beliau mendefinisikan tauhid dalam apa? Dalam ibadah. Ini definisi tauhid bermakna apa? Khusus. Dan akan datang nanti di salah satu usul beliau definisikan tauhid bermakna apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Jadi definisi tauhid dengan makna apa? Dengan makna khusus. Jelas ya? Iya. Jadi intinya kalau seorang mengenal tauhid, dia sudah kenal definisi-definisi itu pendekatan. Hal yang mendekatkan dia memahami. Tapi kalau dia sudah kenal tauhid, dia bisa lebih mendalam di dalam mengkajinya, dalam membahasnya. Nah, sekarang tadi tauhid dengan makna umum, apa tadi definisinya? Ifradullahi ta'ala bihaqqihi, mengesakan Allah dalam haknya. Hak Allah ta'ala itu dalam tauhid ada dua. Ada hak terkait dengan ma'rifah dan isbat, dan ada hak terkait dengan al-qasd wa talab. Iya. Ini maaf ya agak, kalau ada bahasa-bahasa yang agak asing terdengar, sabar-sabar saya. Dicatat saya, ditulis. Ya, berusaha dipahami saya. Sebab ini kita masuk ke dalam inti-inti pembahasan memahami hakikat dari tauhid. Ini dasar-dasar. Dan ini bermanfaat nanti. Dasar ini kalau dipahami, kita bermanfaat nanti masuk di pembahasan-pembahasan besar. Ya. Jadi ada hak yang terkait dengan apa? Al-ma'rifah wal-itsbat. Dan ada hak yang terkait dengan al-qasd wa-talab atau al-irada wa-talab. Iya, ada dua. Yang pertama yang terkait dengan ma'rifah dan itsbat. Hak terkait dengan ma'rifah. hal yang dengannya kita mengenal Allah, adanya Allah. Kita mengenal Allah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki. Iya. Kita mengenal dari nama-nama Allah, Asmaul Husna, sifat-sifatnya. Dan isbat, menetapkan seluruh itu. Menetapkan seluruh hal tersebut. Ya, dan hak Allah terkait dengan al-irada wal-talab. Terkait dengan niat dan maksud. Atau apa yang dia cari. Itu ada hak Allah di situ. Di mana seorang dalam ibadah, dalam doa, dalam berharap, ya, dalam segala yang namanya ibadah, itu hanya diberikan kepada Allah semata. Jelas ya? Hanya diberi kepada Allah semata. Nah, kalau kita sudah kenal dua hak Allah ini, nah itu tidak terlalu rumit sudah. Ada yang bagi tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak ada masalah. Ada yang bagi tauhid menjadi dua, ada tauhidul ma'rifah wal itsbat, tauhid al-irada wat talab, juga enggak ada masalah. Sebab maknanya sama. Jelas ya? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu masuk ke dalam tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Dan tauhid uluhiyah itulah tauhid al-irada wat talab. Jadi sama. Sisa kita mengenal kandungan dari tauhid ini. Nanti pembagian tauhid menjadi tiga, itu akan kita kaji nanti ya di kaidah yang pertama. Harus kita bahas nanti di kaidah yang pertama. Cuma di sini saya masuk menguraikan tentang definisi tauhid agar supaya kita mengenal apa yang dimaksud dengan tauhid itu, apa yang dimaksud dengan ibadah. Baik. Sekarang pembahasan yang ke-8. Taqribul afham li fahmi tauhid wa syirk, mendekatkan pemahaman dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Nah, ini dari asalib Al-Qur'an yang dibahasakan oleh penulis. Penulis ini seorang yang berilmu rahimahullah. Beliau memahami ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah. Pendidikan-pendidikan Al-Qur'an dan hadis ini berpengaruh kepada dirinya. Karena itu ketika beliau menerangkan, itu ada uslub Al-Qur'an masuk ikut di dalam uraian dan penjelasan beliau. Al-Quran itu kita sering baca al-amthal, perumpamaan-perumpamaan. Kan ada ya dalam Al-Quran. Iya, dan kebanyakan perumpamaan dalam Al-Quran itu perumpamaan terkait dengan tauhid. Terkait dengan tauhid. Ini tema pembahasan. Ya. Jarang kita dengarkan di masa sekarang ini. Ada orang yang membahasnya. Bagaimana dia kaji perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran yang terkait dengan tauhid. Itu harusnya pembahasan sering dikaji oleh da'i-da'i. Oleh orang-orang yang menyampaikan tentang tauhid. Sebab ini pembahasan-pembahasan di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Dan buku-buku yang menjelaskan juga jelas. Terang. Ada buku Ibn Al-Qayyim ya. Ibn Al-Qayyim itu beliau membahas khusus perumpamaan yang dibahas dalam Al-Quran. Ada dalam kitab beliau I'lam al-Muwaqqi'in, setelah itu dibukukan khusus dalam judul Al-Amthal Al-Qur'an. Al-Amthal Al-Qur'aniyah. Iya, ada beberapa buku ditulis dalam hal itu. Nah, dan dari ulama kita di masa kini, guru kami Syekh Shalal Fauzan, itu beliau ada ceramah tercetak. Iya. Beliau mengkaji tentang perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau mau bicara tauhid itu pembahasan lautan tidak ada tepinya. Kita bisa bahas dari mana saja pembahasan tauhid. Orang yang mengerti tauhid itu tidak ada masalah menghadapi masyarakat. Ya, masyarakatnya mau masuk kajian, oh, Ustaz kalau masuk di sini jangan kajian tauhid, kajian fikih saja. Ayo kita bahas fikih. Dari fikih itu banyak pembahasan tauhid. Jadi jangan apa? Jangan terbatas seorang itu merasa, oh ini kita terkungkung. Dari segala hal dia bisa terangkan tauhid. Ustaz bahas bulughul maram saja. Boleh kita baca bulughul maram. Ya. Hadis pertama bulughul maram an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu artinya apa? Semoga Allah meridainya. Penetapan bahwa Allah ridha kepada hamba. Ini kan pembahasan tauhid. Ya. Terdapat kedudukan para sahabat. Hah? Harus didoakan ridha, jangan seperti Syiah Rafidhah. Ini pembahasan tauhid. Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam, kita bahas masalah salawat. Ya, bagaimana sisi-sisi tauhid di dalamnya? Banyak hal yang bisa dibahas. Ya, selain daripada memang di pembahasan-pembahasan hadis juga banyak pembahasan tauhid. Jadi secara umum, orang yang memahami tauhid itu semakin dia mendalam, itu semakin luas wawasannya. Semakin luas wawasannya. Cara berpikirnya juga akan semakin luas. Iya, akan semakin luas. Beda dengan orang-orang yang muta'alim, sok menjadi alim, kadang dia sibuk di pembahasan tertentu saja. Ya. Ada sebagian orang di sekarang ini sering sibuk ngajak orang bahas masalah ini diberi udur dengan kejahilan atau tidak. Itu aja pembahasannya. Seakan-akan tauhid semuanya di situ. Nah, ini menunjukkan kejahilan yang pertama, tidak mengerti. Ya. Terus yang kedua, pembahasan ini ya, itu bukan konsumsi orang-orang umum. Bukan konsumsi orang-orang umum. Ya. Karena itu Syekh Shalal Fauzan, beliau pernah berpesan ke saya. Beliau bilang, sampaikan ke kawan-kawan kamu, para dai, sampaikan ke murid-murid kamu. Bilang ke mereka, jangan ada yang masuk sibuk di urusan masalah al-udur bil jahal. Itu ucapan beliau. Dan memang terbukti di masa ini, orang-orang yang menyimpang pemikirannya, arahnya, masuknya dari situ. Ya, apalagi orang-orang yang saya singgung tadi itu memang banyak hubungan dengan orang-orang yang menyimpang itu tadi. Seperti satu nama ya, seperti nama orang yang bernama Ahmad Al-Hazimi. Ini orang Mekah, sekarang di penjara. Ya. Ini muftinya ISIS, mufti ISIS ya. Ya, dari fatwanya dia, orang-orang ISIS mengambil berbagai fatwa untuk apa? Menghalalkan darah dan sebagainya. Ini yang dipakai oleh orang-orang yang menganggap dirinya ya lebih mengerti tauhid daripada yang lain. Ya, kalau dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begini, dia ngomong begini, oh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu goncang pemikirannya, enggak tetap pendapatnya. Syekhul Islam juga berkata begini, oh dia itu Syekhul Islam pendapatnya apa namanya? Muttarib. Nah, ini sampai lancang seperti itu. Nah, ini semuanya muncul dari apa? Kejahilan. Karena kurangnya pemahaman terhadap tauhid, wawasannya menjadi sempit. Andai kata dia bagus memahami tauhid, akan luas wawasannya, bagus cara berpikirnya. Ya, maka ini perlu dibangun di dalam memahami ilmu-ilmu dasar. Seorang mau masuk di pembahasan luas, masuk di pembahasan lebar, mau masuk di dalam lautan yang dalam menyelam, belum ngerti berenang. Ya. Lah ya, dia kenal pantai saja tidak. Harusnya kan mau berenang di pantai dulu. Ini langsung ambil perahu nyemplung tengah laut. Ya. Nah, ini akan membahayakan seorang penuntut ilmu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini dari dasar-dasar. Selalu saya ingatkan, sebab di masa ini banyak yang keliru di dalam melangkah. Dan saya tidak menginginkan ada penuntut ilmu yang salah jalur, salah dalam belajar. Baik. Jadi ada takribul afham namanya. Kita mendekatkan pemahaman untuk memahami tauhid. Sama di sini Syekh di sini memberikan pendekatan pemahaman. Ya, kata beliau, ketahuilah fa'alam annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Ketahuilah bahwa sebuah ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma tahara. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali bersama apa? Tahara. Kalau ada yang sholat tanpa bertahara, syah sholatnya? Hah? Tidak syah, kan begitu. Dan sekira ini hal yang dimaklumi. Iya. Dalil-dalilnya juga dipahami. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat. Nah, sama, kata beliau, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْإِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثْ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّحَارَ. Maka apabila kesyirikan masuk di dalam ibadah, kesyirikan itu akan merusak ibadah tersebut. Sama seperti hadas kalau masuk di dalam apa? Di dalam taharah. Seorang berhadas untuk sholat. Tapi hadasnya, apa, seorang bertaharah ya, untuk sholat. Tapi taharahnya ini kemasukan hadas. Dia buang angin, misalnya buang air kecil. Maka taharahnya apa? Batal. Dengan sendiri sholatnya apa? Sholatnya tidak syah. Iya. Sama tadi. Iya. Ibadah itu harus dengan tauhid. Kan begitu? Jadi kalau masuk di tauhidnya dari kesyirikan, maka akan rusak apa? Rusak ibadahnya. Ini pendekatan pemahaman diberikan oleh penulis. Sambil beliau tegaskan dalilnya. Ini ayat Yang disebut di sini di kebanyakan cetakan itu tidak ada ya, tapi dia ada di sebagian cetakan yang dicocokkan dari manuskrip terkait dengan buku ini. Ayat ini di surat Taubah, maka nalil musyrikin ya'muru masajid Allah. Tidaklah pantas kaum musyrikin itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid itu terbagi dua. Memakmurkan masjid terbagi berapa? Terbagi dua. Ada imaratun hissiyah dan ada imaratun ma'nawiyah. Iya. Ada imarah hissiyah, memakmurkan secara fisik. Misalnya dia bersihkan masjid, ya. Dia harum-harumi masjid, dia bangun masjid. Kalau ada yang rusak dia perbaiki. Ini imarah apa namanya? Imarah hissiyah. Dari imarah ma'nawiyah. Imarah ma'nawiyah secara ma'nawi. Ya, dia lakukan sholat di dalamnya, dia beribadah kepada Allah, dia tegakkan zikir, majelis ilmu, itu semuanya namanya imarah ma'nawiyah. Jadi dua jenis imarah. Dan dua hal ini ya, diperhatikan ya, terhadap kaum musyrikin dikatakan tidaklah pantas kaum musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi dua hal ini tidak pantas dilakukan oleh kaum musyrikin. Iya. Sebab itu bertentangan dengan kondisi mereka, syahidina ala anfusihim bil kufri, sepanjang mereka masih mempersaksikan kekafiran terhadap diri-diri mereka. Apapun yang dia lakukan dari imaratul masjid tidak ada manfaatnya. Dia betul memakmurkan, dia sholat, kaum musyrikin ada ibadah, bersedekah, ya, haji, umrah. Tapi sepanjang mereka mempersaksikan kekafiran terhadap dirinya, ulaika habitat a'maluhum. Mereka ini adalah orang-orang yang amalannya sia-sia. Wa fin narihum khalidun. Dan mereka akan kekal di dalam apa? Di dalam neraka. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa idza arafta anna syirka. Ini pembahasan tentang syirik itu apa? Kita akan definisikan syirik itu apa. Kemudian penulis terangkan di sini tentang bahaya dari kesyirikan, beberapa bahaya dari kesyirikan. Ayat di surat Taubah tadi ini sudah disebutkan ya, ini bahaya kesyirikan. Menghancurkan amalan, menjadikan pelakunya di dalam apa? Di dalam neraka. Ini sudah dua bahaya. Kita lihat bahaya yang lain. Kata Syekh, "Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dhalik." لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Baik, kata beliau, apabila engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah itu dan akan menghapuskan amalan serta menjadikan pelakunya ke dalam orang-orang yang kekal di dalam neraka. Nah, ini beberapa bahaya kesyirikan yang lain. Ya, jadi kalau yang pertama tadi di ayat ada dua ya, hancur amalannya, kekal dalam neraka. Disimpulkan oleh Syekh bahaya kesyirikan pertama menghancurkan amalan, dan bahaya yang kedua adalah mengekalkan dalam neraka. Jadi ini kesimpulan yang boleh disimpulkan dari ayat. Ya, dan di ayat yang boleh sebutkan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini bahaya yang ketiga, bahwa kesyirikan itu tidak diampuni, dosa yang tidak diampuni. Kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni. Muncul pertanyaan, kesyirikan dosa yang tidak diampuni, iya, ini syirik apa yang dimaksud? Syirik asgar atau syirik akbar? Ya. Pertama, sebelum saya ke situ, kita detailkan dulu ayatnya. Di sini kadang ada yang salah paham ya di ayat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini tidak diampuni. Maksudnya apa? Tidak diampuni kalau dia meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari apa? kesyirikannya. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan sudah bertobat dari kesyirikan, Allah mengampuni seluruh dosa. Sebagaimana di ayat yang lain, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka. Iya. Sampaikan kepada mereka firman-Ku, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi ini Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini maksudnya bagi siapa yang meninggal dan belum bertobat dari apa? Dosa kesyirikannya. Iya. Sisa kita lihat syirik apa yang tidak diampuni. Yang tidak diampuni ini, sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan yang tidak diampuni adalah syirik akbar. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, dua-duanya tidak diampuni kalau tidak bertobat. Syirik akbar maupun syirik asgar, dari sisi tidak diampuni. Tapi dimaklumi ya, ada bedanya antara syirik akbar dan syirik apa? Syirik asgar. Ada bedanya. Kalau syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman, syirik asgar tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau syirik akbar membuat pelakunya kekal dalam neraka, kalau syirik asgar tidak membuat pelakunya kekal dalam neraka. Kan begitu. Jadi dua perbedaan itu jelas. Tapi dari sisi apakah diampuni syirik asgar itu, kalau dia meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari riya misalnya, ada orang yang riya sedikit, ya ini kita akan bahas di pembahasan tauhid mendalam ya, sebab sering kita juga terbawa dengan bahasa-bahasa orang umum, bahasa-bahasa orang awam itu riya itu seakan-akan mutlak syirik asghar, itu tidak benar. Riya itu dua macam. Ada riaknya kaum munafikin, itu syirik akbar namanya. Dan ada riak yang syirik asgar. Riak yang syirik asgar itu dikatakan riak yang sedikit. Riak yang sedikit. Hanya terjadi pada sebagian amalan. Tidak terjadi pada yang lainnya. Adapun kalau seperti riaknya kaum munafikin, di mana-mana dia riak, apa saja dia lakukan riak, nah ini kekafiran namanya. Itu syirik akbar. Jelas ya? Baik. Jadi syirik asghar seperti riya yang sedikit misalnya, ya. Apakah diampuni juga pada hari kiamat? Ya, berdasarkan teks ayat, kesyirikan tidak diampuni. Nah, ini yang terkait dengan konteks ayat lebih dekat ya, lebih dekat. Walaupun mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat syirik akbar saja. Berarti di sini sudah kita bahas tiga bahaya dari bahaya apa? Bahaya kesyirikan. Iya. Kalau kita ingin berbicara tentang bahaya kesyirikan itu sangat banyak sekali. Baik. Bahaya kesyirikan sangat banyak sekali. Saya akan bacakan beberapa dari bahaya kesyirikan. Saya poinkan dulu ya. Yang pertama tadi dari bahaya kesyirikan, dari ucapan penulis, bahaya kesyirikan itu menghancurkan apa? Amalan. Terus yang kedua, bahaya kesyirikan menjadikan penghuninya kekal di dalam neraka. Baik, yang keempat dari bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan, baik, yang ketiga tadi, bahaya kesyirikan, kesyirikan dosa yang tidak diampuni. Bahaya yang keempat dari bahaya kesyirikan, bahwa kesyirikan itu sebab musibah dan malapetaka. Dalilnya ayat di surah Maryam ayat 88 sampai 82. وَقَالَ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Iya. Mereka berkata, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengura, memiliki anak, mempunyai anak. Mereka berkata, siapa mereka ini? Orang Yahudi, mereka katakan Uzair, anak Allah. Orang Nasara juga, mereka katakan Nabi Isa, anak Allah. Kaum musyrikin juga, mereka mengatakan bahwa para malaikat anak-anak perempuan Allah. Berarti tiga. Ya. Jadi ketika mereka berkata Allah memiliki anak, maka Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu meleleh karenanya. Watasyakul ardu. Dan hampir saja bumi itu terbelah. Watakhirrul jibalu hadda. Dan hampir saja gunung itu runtuh. Iya. Ini kalau terjadi gempa bumi, gunung meledak, itu apa namanya? Musibah kan? Apa sebabnya? Ini perhatikan kondisi dari yang biasa kita lihat dari alam ini, langit, bumi, gunung, itu kondisi mereka ketika terjadi kesyirikan. Maka itu sebab yang mendatangkan apa? Musibah dan malapetaka. Iya. Kemudian dari bahaya kesyirikan ini, ya, kesyirikan ini berarti sekarang bahaya yang keberapa? Bahaya yang kelima. Bahaya yang kelima, kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar, kekejian yang paling keji, serta kemungkaran yang paling mungkar. Dalilnya ayat di surah Luqman ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, innas syirka la dzulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Baik. Bahaya yang keenam. Ya. Munculnya kesyirikan, adanya kesyirikan itu adalah sebab hilangnya keamanan. Munculnya rasa takut. Iya, dan jauhnya manusia dari petunjuk. Karena Allah telah berfirman di surah Al-An'am ayat 82, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Ada syaratnya dapat keamanan dan hidayah. Beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, itu syarat. Kapan ada kesyirikan, maka akan hilang keamanan pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, pada negara. Iya. Ini fikih harus dipahami oleh setiap warga negara ini. Siapa saja yang berada di negeri ini, pemerintah maupun rakyat, harus memahami bahwa sebab keamanan terkait dengan masalah tauhid. Iya, adanya kesyirikan jangan berharap akan muncul keamanan. Walaupun dia mengusahakan segala bentuk keamanan dari sisi dunia, lengkapi persenjataan, melatih pasukan. Ya. Tapi kalau kesyirikan masih dibiarkan, pasti akan hilang dari keamanan tersebut. Baik, kemudian bahaya yang keberapa? Yang ketujuh. Kesyirikan adalah kehancuran yang paling menghancurkan. Iya. Kehancuran yang paling menghancurkan. Dalilnya ada sebuah ayat dan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya di surah Al-Hajj ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushrik billah fakannama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Nah, kalau ada yang jatuh dari langit, kira-kira bagaimana? Selamat? Ya, pasti akan hancur. Ini kehancurannya, kehancuran di atas kehancuran. Seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung. Ya, jatuh sudah jatuh, disambar lagi, lebih hancur lagi. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Sudah jatuh, hempaskan lagi oleh angin, tempat yang sangat jauh. Iya. Dan ini luar biasa ya, angin ini. Ya, jangan dilihat angin ini, masya Allah, lemah gemulai, lembut, sejuk. Ya. Tapi sudah terjadi, angin itu bisa membawa api. Angin itu bisa membawa berbagai kehancuran. Ini beberapa kejadian yang terjadi di Amerika dari badai apa namanya itu. Ini lihat ya bagaimana menghancurkan, meluluhlantakkan hal-hal yang tidak pernah dikira oleh manusia. Iya. Baik, ini kehancuran di atas kehancuran. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh dosa yang menghancurkan. Yang paling pertama yang disebut oleh Nabi adalah apa? Asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keberapa? Yang ke-8. Kesyirikan itu adalah najis ma'nawi. Adalah najis ma'nawi yang paling najis. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Innamal musyrikuna najas." Sungguhnya kaum musyrikin itu adalah apa? Adalah najis. Karena itu seorang yang bertauhid, dia adalah orang yang suci, bersih dari najis. Sebab kalau najis ini menyertai hatinya pada hari kiamat, tidak mungkin dia masuk surga. Syarat masuk surga, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak bermanfaat kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Hati yang selamat pokoknya dia bertauhid. Karena itu sebagian ulama menafsirkan hati yang selamat, hati yang berucap la ilaha illallah. Iya. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-9. Iya. Kesyirikan adalah sebab terangkatnya kejayaan, kemuliaan, dan sebab tertundanya pertolongan untuk umat ini. Ya, kalau melihat umat, kenapa banyak ditimpa musibah, diintimidasi oleh musuh, maka sebab hal tersebut adalah karena mereka jauh dari tauhid, jatuh di dalam banyak kesyirikan. Karena Allah telah menyebutkan syarat untuk keamanan dengan tauhid dan tidak adanya kesyirikan. Ayatnya di surah An-Nur ayat 55. Baik, di surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Perhatikan, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, sungguh Allah akan membuat mereka berkuasa di atas muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka dibuat berkuasa, dan sungguh Allah akan mewapankan, mengukuhkan agama Allah ridai untuk mereka, dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Kapan ini? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat kesyirikan terhadapku sama sekali. Iya. Karena itu kalau ingin berbicara tentang dakwah yang mengajak manusia kepada kejayaan, ketentraman, ketinggian, itu tidak ada yang lebih mencocoki kenyataan melebihi dakwah ahli sunnah. Karena mereka lah yang mengajak manusia kepada apa? Kepada tauhid. Dan itu adalah dakwah mereka. Dan itu adalah sebab kejayaan. dan sebab ketinggian pada sebuah umat. Baik, kemudian yang ke-10. Iya. Kesyirikan adalah sebab dihalalkannya harta, darah dan kehormatan. Karena itu, telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Iya. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, aku adalah Rasul Allah, mereka mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Ini syarat supaya tidak dihalalkan darah, harta dan apa? Kehormatan mereka. Baik. Kemudian yang ke-11 dari bahaya kesyirikan. Kesyirikan ini adalah sebab yang menyebabkan syaitan itu berkuasa terhadap manusia. Berkuasa terhadap hamba. Ya, karena itu di surah An-Nahl ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syaitan, "Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu wal ladziina hum bihi musyrikuun." Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah terhadap orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpinnya, sebagai walinya, pemimpinnya, pelindungnya, penolongnya. Ya. Dan kekuasaan syaitan itu terhadap orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Iya. Karena itu, kalau masuk di dalam pembahasan orang-orang yang biasa diganggu oleh syaitan, ya, dari sisi maknawi maupun sisi fisik dia diganggu oleh syaitan, itu biasanya banyak dia bermasalah di pembahasan tauhid. Iya. Kalau diperiksa dengan baik pembahasan tauhidnya, diperbaiki, maka dia tidak akan mudah dikuasai oleh syaitan. Iya. Kemudian yang ke-12, kesyirikan ini adalah sebab kehinaan dan kerendahan dan serta datangnya kemurkaan Allah. Di surah Al-A'raf ayat 152 Allah berfirman, "Innal ladzina takhadul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, iya, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka dan mendapatkan kehinaan. Jadi dua, kemurkaan dan kehinaan. Ini untuk siapa? Penyembah anak sapi saja? Tidak. Di akhir ayat dikatakan, "Wa kadzalika najzil muftarin." Demikian kami membalas setiap orang yang mengadakan kedustaan. Semua yang berbuat kesyirikan seperti itu balasnya. Akan dibalas dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kehinaan. Iya. Kehinaan. Kemudian yang ke-13 dari bahaya kesyirikan ini adalah sebab hilangnya taufik dari seorang hamba. Sedikit dia mendapatkan apa? Taufik. Karena itu apa-apanya urusannya selalu sulit, centang perenang, ya, banyak perkara yang tidak diberkahi. Ini karena hilang darinya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda matmuman makhdula." Jangan kalian menjadikan sembahan lain bersama Allah sehingga kalian menjadi tercela dan menjadi makhdul. Makhdul itu artinya dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, maluman madhura, dia dijauhkan dalam keadaan dia dicela dan dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai tentang bahaya kesyirikan. Yang ke-11, as-sabilun najah minasyirki bil ilmi wal ma'rifah, jalan agar selamat dari kesyirikan dengan ilmu dan pengetahuan. Jadi ini bahasa penulis, ya, wadalika, ya, arafta anna ahamma ma'alika ma'rifatu dhalik, maka engkau harus tahu bahwa yang paling wajib atas kamu adalah mengenal apa itu kesyirikan, punya ilmu tentang itu, ya. Setelah itu di akhirnya beliau berkata, wadalika bima'rifati arba'i qawaidah. Itu harakatnya diperbaiki, ya. Wadalika bima'rifati arba'i qawaidah dzakarahallahu ta'ala fi kitabihi. Dan itu untuk selamat dari gangguan kesyirikan ini adalah dengan mengenal 4 kaidah. Jadi ilmu itu adalah jalan untuk selamat dari kesyirikan. Siapa yang mau selamat dari kesyirikan, dia belajar. Iya. Seorang tidak tahu, tidak bisa lepas dari kesyirikan kecuali dia belajar syirik itu apa, bentuk-bentuknya itu apa, dia bisa masuk di mana? Dia bisa masuk di mana? Apalagi kalau kita mau berbicara syirik yang tersembunyi. Ya. Subhanallah, kadang sebagian ulama sebut, misalnya kalau ada orang yang apa namanya, dia sering sebut di depan umum, misalnya saya ini adalah seorang hamba yang fakir, kurang begini, jahil dan seterusnya. Ya. Dan maksud dia agar supaya orang memuji dia, oh ini si fulan tawadu, dia ini bagus. Nah, ketahui itu dari kesyirikan tersembunyi, dia tidak kenal. Itu bentuk dari riya tersembunyi namanya. Ada hal-hal yang seperti ini perlu kita obati. Ya, dan ini dengan cara apa? Dengan cara dipelajari. Dipelajari. Baik. Kemudian yang ke-12 dan ini yang terakhir dari muqaddimah, ma'rifatu arba'i qawa'idah fi bayani ad-din alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa halil musyrikin alladhi bu'itha fihim wal farqu baina dinil muslimin wa dinil musyrikin. Mengenal empat kaidah tentang penjelasan agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa dan keadaan kaum musyrikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus tengah mereka, serta perbedaan antara agama kaum muslimin dan agama kaum musyrikin. Ini penting sekali ya. Jadi mengenal empat kaidah ini apa gunanya? Supaya kita kenal agama Nabi Muhammad itu ini. Agama kaum musyrikin itu begini. Bedanya terang antara dua jalan. Jadi jangan sampai ada yang datang di hari ini, dia berbuat kesyirikan, dia berkata, oh ini kan tuntunan Nabi. Nabi mengajarkan seperti itu. Iya. Sama seperti sekarang ya, kalau ada yang kita ketemukan di kuburan. Iya. Dia berdoa ke penghuni kubur. Tegur, fulan. Jangan berdoa penghuni kubur, berdoa kepada Allah. Berdoa ke penghuni kubur. Ini adalah kesyirikan. Perbuatan kaum musyrikin. Oh, dia berkata, subhanallah. Ya, keterlaluan kamu mengatakan saya berbuat apa? Kesyirikan. Kaum musyrikin itu, mereka sujud ke berhala. Saya ini tidak sujud ke berhala. Hah? Nah, jangan sampai datang orang yang seperti ini. Berkata bahwa dia tidak di atas agama kaum musyrikin. Ya. Seorang kalau mengenal kaidah-kaidah tauhid, dia akan tahu ini perbuatan sama perbuatannya kaum musyrikin. Ya. Kenapa dia tidak tahu bahwa perbuatannya mirip perbuatan adalah perbuatan kaum musyrikin? Sebab dia tidak tahu kesyirikannya kaum musyrikin itu di mana. Ini kaidah yang kedua yang kita akan bahas nanti. Dan dia tidak tahu bahwa yang diibadai oleh kaum musyrikin itu banyak, bukan menyembah berhala saja mereka. Ada yang berdoa kepada malaikat, kepada para nabi kaum musyrikin. Ya. Ini dia tidak mengerti kaidah yang ketiga yang akan disebut oleh penulis. Jelas ya? Jadi, karena dia tidak mengenal dari kondisi agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama kaum musyrikin, akhirnya dia tidak bisa membedakan mana tauhid, mana kesyirikan. Dan ini bahaya yang sangat besar, apalagi di masa sekarang ini. Iya. Masa sekarang ini syubhat itu banyak, kemudian yang melalaikan dari agama itu beraneka ragam. Karena itu sangat penting sekali kita mengkaji dari pembahasan-pembahasan buku ini. Baik, insyaallah taala selepas salat zuhur kita akan membahas beberapa kaidah dari buku ini. Ya. Baik, kita bersiap untuk salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.